acara yang digelar oleh Bapak Haji Juanda ini tidak hanya pagi tadi, tidak hanya siang hari ini saja, tapi masih sampai nanti malam. Full dangdutan kita peruntukkan untuk Anda, seluruh masyarakat Binoa Kalimantan Selatan, yang di kesempatan sore hari ini juga turut memberikan doa restu atas pernikahan putri beliau yang bernama Deska Putri Ananda, yang hari ini sudah resmi menjadi istri dari Mas Muhammad Azhari Rohman. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Yuk kita panggil sama-sama, ada si cantik Rindy Safira New Candidates. Aroma. Aroma.